الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب اتباع آثار السلف وعدم الابتداء باب tentang kewajiban mengikuti jejak para pendahulu kita dan tidak boleh untuk melakukan ibtida untuk membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, di sini penulis langsung membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun biasanya beliau membawakan ayat. Dan tentang masalah ittiba, ayat yang bisa kita jadikan dalil di antaranya adalah firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kamu mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala yang itu kalian jadikan sebagai wali. Dan ketika manusia membuat satu aturan tertentu dalam masalah agama, kemudian dia mengikuti aturan ini padahal tidak ada aturan dari Allah, maka berarti dia menjadikan orang yang dia ikuti, panutan dia, sebagai aulia. Kemudian penulis membawakan firman Allah, membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Alaikum bi, ala bi, maknanya adalah wajib bagi kalian. Alaikum bi sunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Dan mereka disebut sebagai khulafa', jamak dari khalifah, yang maknanya pengganti. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dulu beliau disebut dengan khalifatullah. Namun beliau tidak ridha dengan sebutan ini. Lalu beliau menyarankan, sebut saja dengan khalifatu Rasulillah. Saya adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan itu. Karena beliau sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, beliau digelari dengan khalifatu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengoreksi sebutan ini karena nanti jadinya terlalu panjang. Kalau Umar mati, penggantinya Umar disebut khalifatu khalifati khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Utsman meninggal dunia, maka khalifah pangkat 4 Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadinya terlalu panjang. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan, panggil saja saya Amirul Mukminin. Dan beliau lah khalifah pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar dipanggil dengan khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka disebut khalifah karena mereka pengganti dari pemimpin sebelumnya. Ar-Rashid, yang disebut dengan, yang dimaksud dengan Ar-Rashid adalah yang dia, dari kata ar-rusytu yang artinya kedewasaan, karena amalnya benar. Dan orang yang dewasa adalah orang yang perbuatannya sesuai dengan aturan. Al-Mahdi dari kata al-hadiyu, artinya petunjuk. Atau dari kata al-huda, sehingga al-Mahdi berarti dia mendapatkan petunjuk, artinya ilmunya benar. Sehingga khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun adalah para pemimpin pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang praktek perbuatannya sesuai dengan ilmunya yang benar. Dan ini pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggelari mereka dengan Khulafa Ur-Rashidin Al-Mahdiyin. Kalimat Ar-Rashidun Mahdiyun ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapakah mereka? Tentu tidak meleset dari lima orang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman Khalifah Nubuwah, Khalifah setelah kenabian, yaitu Abu Bakar sampai Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Al-Khilafatu ba'di salasuna sanatan, kekhalifahan setelahku ada 30 tahun. Dan 30 tahun jika dihitung dari sejak wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan apa? Rabiul Awal, sampai 30 tahun persis tepat di masa berakhirnya kepemimpinan Hasan bin Ali yang beliau hanya memimpin menjadi khalifah selama kurang lebih 6 bulan. Min ba'di setelahku, setelah beliau meninggal, berarti urutan dari sejak Abu Bakar sampai Hasan. Yang ini menunjukkan bahasanya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar sampai Hasan adalah manusia-manusia hebat yang mereka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pujian ini sesuai dengan realita. Waalaikumsalam. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian berikutnya beliau membawakan riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat ini disebutkan dalam Sunan Ad-Daruqutni, juga disebutkan dalam Madkhal Al-Baihaqi. Iyakum wa ashabar ra'i. Iyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan. A'yathumul ahadithu ay yahfazuha. Faqalu bir ra'i fa dhallu wa adallu. Jauhilah ashabur ra'i, orang-orang yang mengedepankan logika, sehingga ketika dia berceramah, berbicara, lebih banyak didominasi oleh logikanya dibandingkan dalilnya. Dan bahkan kalaupun ada dalil, ya dalil umum yang umumnya diketahui masyarakat, ittaqullah, semua orang tahu, atau dalil kul huwallahu ahad, hanya itu saja satu dua dalil, sisanya ra'yun. Fa innahum a'da'u sunnah, karena mereka adalah musuhnya sunnah. Mereka itu musuh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kata Umar, ayat humul ahaditsu ay yahfazuha. Hadis-hadis itu menyusahkan mereka. Ya, menyusahkan ya. Ayat humul ahaditsu ay yahfazuha. Hadis-hadis itu menyusahkan mereka ayah fadhuha, untuk mereka hafal. Dan itulah ciri khas ashabur ra'i. Hafalan Al-Quran dan hadisnya sangat sedikit. Tapi ashabus sunan, hafalan dalilnya banyak. Bahkan diakui oleh mereka. Ya, makanya sampai disebutkan dalam qasidah mereka ya. Dalam salawatan mereka. Ake wong apal Quran hadise. Seneng ngafirke malang liyane. Lanjutannya ini yang enggak benar ya. Tapi di depan dia mengakui mereka ini banyak hafal Al-Qur'an, banyak hafal hadis. Dan pujian dari lawan itu realita. Kalau betul mereka menjadi apa? Lawan ya. Sehingga di antara ciri khas ashabur ra'yi, mereka itu kesulitan untuk menghafal Al-Quran, kesulitan untuk menghafal hadis. Dan Allah buat seperti ini. Makanya kita bisa lihat para tokoh aliran-aliran yang menyimpang, itu rata-rata mereka enggak banyak punya dalil. Bahkan sampai pun para tokoh syiah yang dikultuskan seperti itu, mereka enggak ada yang hafal Quran. Dan itu pengakuan mereka sendiri, enggak ada ulama Syiah yang hafal Quran. Fadallu, akhirnya mereka faqalu birra'i, akhirnya mereka berkomentar dengan ra'yu. Jadilah mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Karena dia kerasa jadi pemimpin, ditanya memberi fatwa tanpa dasar. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna naqtadi wala nabtadi. Wala tabi'u wala nabtadi'u. Walan nudilla walan nadilla dhalla yadhillu walan nadilla ma tamassakna bil asar." Kata beliau, "Inna naqtadi," kita itu hanya mengikuti. "Wala nabtadi," dan tidak memulai, tidak mengawali. Karena kita itu tidak membuat ajaran, tapi mengikuti ajaran. Dan secara umum orang itu lebih suka dilayani daripada melayani. Agama itu kita dikasih. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turun-temurun kita dapatkan dari generasi atas-atas kita. Sampai puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama itu warisan. Dan ini benar, ini yang diucapkan oleh Asy-Syatibi, terlepas dari ada orang lain yang menukil dari pernyataan Asy-Syatibi tanpa tahu kalau itu Asy-Syatibi. Bahwasanya agama itu warisan. Karena kalau bukan warisan berarti ngarang. Dan orang tidak boleh membuat agama yang baru. Sebagaimana ibadah kita juga hasil pemberian generasi sebelumnya, akidah kita juga seperti itu. Makanya kita tidak mencari akidah, tapi kita menerima akidah. Keyakinan, akidah, itu tinggal kita terima saja. Dan kita tidak perlu melakukan riset dalam masalah akidah. Enak enggak, Pak? Seharusnya kita nyaman. Kita enggak perlu melakukan riset dalam masalah ibadah, karena kita tinggal menerima. Ya, riset yang dilakukan ya, kalau yang dimaksud mencari keabsahan hadis itu betul. Tapi kalau kemudian melakukan riset uji coba gimana kira-kira cara sholat yang paling khusyuk, kemudian diuji coba, coba sedekapnya diganti, ditaruh di kepala, ya, taruh di batuk, yang satunya di mana? Kita enggak perlu melakukan seperti itu. Dalam melakukan ibadah kita tidak perlu melakukan uji coba, trial and error ya. Oh ini kok ibadahnya malah jadi error, ganti ya. Enggak perlu, karena dalam ibadah kita menerima. Wa nattabi'u wa la nabtadi'a. Kita mengikuti dan tidak membuat sesuatu yang baru. Wa lan nadilla, dan kita tidak akan sesat. Ma tamassakna bil asar. Selama kita berpegang teguh dengan al-asar, dengan dalil generasi sebelumnya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud padahal beliau sahabat. Berarti athar yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat yang lebih senior dibandingkan beliau. Qala al-Auza'i rahimahullah, al-Auza'i pernah mengatakan, "Alaika bi athari man salafa wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafuha bil qaul." Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan peninggalan man salafa, orang-orang sebelum kalian, para pendahulu kalian. Dan hati-hati dengan pendapat, komentar ar-rijal, orang-orang itu, masyarakat. Wa in zakhrafuha bil qaul, meskipun mereka menghiasi dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqimin. Karena agama ini akan nampak ketika dia nampak, wa anta minhu, dan engkau bagian darinya, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Karena janji Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Sehingga Allah nanti akan nampakkan Islam itu di atas semua agama. Dan Islam akan yanjali, akan nampak. Makanya bisa jadi dia tenggelam karena komentar banyak orang. Karena pendapat banyak orang ikut campur di sana, akhirnya sunnah tenggelam. Dan kita bisa saksikan realitas seperti itu sebagaimana yang terjadi di zaman kita dan zaman-zaman sebelum kita. Karena banyak orang yang terpengaruh dengan komentar orang lain. Makanya bersabar di sini sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan Islam dan menjadikan Islam sebagai agama yang dikenal sementara kita berada di atas shirath al-mustaqim. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, innamad dinu bil athar. Yang namanya agama itu ya mengikuti asar. Waqala aidan, dan beliau juga mengatakan Sufyan ats-Tsauri dalam riwayat yang lain, yang bagi lirajuli alla yahukka ra'sahu illa bi atharin. Selayaknya seseorang itu tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan asar. Artinya saking semangatnya dalam mengikuti sunnah, kalau bisa kamu itu tidak melakukan satu aktivitas kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah seperti itu. Sampai pun dalam urusan garuk kepala. Sehingga andai ada hadis yang menganjurkan, dianjurkan untuk garuk kepala 3 kali setelah tidur, maka mengamalkan ini harus kita lakukan. Atau mengamalkan ini sama dengan berpegang dengan sunnah. Artinya sebisa mungkin dalam semua kehidupan kita sesuai dengan dalil. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kanu yaquluna idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Dulu mereka mengatakan, siapa mereka di sini? Para tabi'in senior atau para sahabat. Karena Muhammad bin Sirin dia bukan termasuk tabi'in senior. Dulu para ulama kami, yaitu para tabi'in senior, pernah mengatakan idza kana ar-rajulu 'ala al-athar, kalau orang itu berada di atas athar, fa huwa 'ala at-tariq, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, liyakun alladhi ta'tamidu 'alayhi al-athar wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru laka al-haditha. Jadilah orang yang dia bersandar kepada asar, dan ambillah ra'yu hanya sebatas untuk menafsirkan hadis bagimu. Dan ra'yu itu bisa maknanya adalah pemahaman orang berdasarkan kaidah bahasa. Yang saya pahami kalimat seperti itu maknanya kayak gini. Dan itu ra'yu. Allah kasih ra'yu manusia biar bisa memahami. Karena fungsi bahasa itu apa? Fungsi bahasa itu apa? Menjelaskan. Fungsi bahasa adalah menjelaskan. Allamahul khalaqal insan, allamal Qur'an, allamahul bayan. Allah kasih kemampuan kepada manusia, allamahul bayan, untuk memberikan penjelasan secara lisan. Sehingga kita beda dengan binatang. Binatang itu ngasih penjelasan beda-beda. Ada binatang yang ngasih penjelasan pakai kencing. Dia kencing di sini itu berarti tanda cari pasangan. Kucing ya. Ada yang dia ngasih tanda dengan yang lainnya dan seterusnya. Manusia tidak seperti itu. Kita dikasih oleh Allah al-bayan, bisa menjelaskan. Makanya Ra'yu fungsinya di sini menjelaskan. Dan tentu saja bukan sembarang penjelasan, tapi penjelasan yang sesuai dengan koridor yang ada. Qala Utsman bin Hadir Al-Azdi rahimahullah. Dakhaltu ala Ibni Abbas radhiyallahu an Ausin, fakultu Ausini. Saya pernah menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu saya bertanya atau saya menyampaikan, tolong berikan nasihat untukku. Nasihat itu bahasa Arabnya wasiat. Jadi Ibnu Abbas tidak diminta insahli, nasihatilah aku. Tapi ausini, berikan aku wasiat. Maksudnya berikan aku nasihat. Jadi bahasa kita nasihat itu bahasa Arabnya wasiat. Karena nasihat dalam bahasa Arab cakupannya jauh lebih luas. Nasihat dalam bahasa Arab maknanya apa? Iradatul khair lil ghair. Menghendaki kebaikan bagi orang lain. Sehingga bentuknya macam-macam. Tidak hanya berupa wasiat. Sedangkan nasihat dalam bahasa kita itu bahasa Arabnya wasiat. Faqala, kemudian Ibn Abbas mengatakan, alaika bil istiqamah. Ittabi wala tabtadi. Ittabi al athar al awal wala tabtadi. Kamu harus istiqamah. Ikuti saja. Jangan membuat sesuatu yang baru. Ikutilah athar yang pertama, yaitu atharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat senior. Wala tabtadi, dan jangan membuat sesuatu yang baru. Qala Isam ibn Yusuf rahimahullah, alaikum bil athari wa iyyaka war ra'ya. Wajib bagi kalian untuk mengikuti dalil dan jauhi ra'yu. Fa inna ashabar ra'yi ada'u sunnah. Karena orang yang mengambil dari ra'yu, mereka musuhlah sunnah. Mereka adalah musuhnya sunnah. A'yadhumul ahadithu ayyahfadhuha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadith. Fa'in wa'in wa'araita la yakunu ilman. Karena andaikan, jikalau. Kemudian wa'ra'ait wa apa ini? Ara'aita, menurut kamu bagaimana? La yakunu ilman. Ini bukan ilmu. Kenapa kok tidak disebut ilmu? Karena ini tidak menghasilkan yakin. Dan ilmu itu yang menghasilkan yakin. Sehingga kalau sebatas pendapat Ustadz Fulan dan Fulan, atau tokoh Fulan, tokoh si A, tokoh si B, dan itu sebatas pendapat, orang lain bisa komentar, kamu berpendapat, saya pun bisa berpendapat. Dan kita sama-sama punya otak, sama-sama punya pikiran. Otak kamu tidak lebih mulia dibandingkan otak saya. Ini kalau sama-sama pendapat. Makanya pengandaian semacam ini, la yakunu ilman, tidak menjadi ilmu. Kenapa? Karena pengandaian seperti ini tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan yakin. Qala Syarik bin Abdullah An-Nakhai rahimahullah, atharun fihi ba'du dha'fi ahabbu ilayya min ra'yihim. Dalil yang di situ ada sisi kelemahan lebih saya sukai dibandingkan pendapat mereka. Itu kalau bahasa lainnya, hadis dhaif lebih saya kedepankan dibandingkan kias. Dan ini kan termasuk di antara prinsipnya mazhab Hanafiyah. Hadis dhaif itu lebih didahulukan dibandingkan kias. Bukan hadis palsu ya, kalau hadis palsu jelas mereka tinggalkan. Sehingga kata Syarik bin Abdullah rahimahullah, atharun fihi ba'du dha'fi. Ada sisi lemah pada sebuah hadis itu lebih saya sukai dibandingkan pendapat mereka. Karena kalau pendapat mereka itu jelas bukan hadis, sementara hadis yang lemah ini masih ada dua peluang, bisa jadi dia sahih. Karena lemah dan sahihnya hadis itu statusnya apa, Pak? penilaian itu statusnya adalah ijtihad. Sehingga tidak semua pernyataan ijtihad itu sifatnya benar. Maka bisa saja itu meleset, apalagi jumlahnya banyak. Makanya dalam masalah tashih wa tadaif, ini sifatnya ijtihadi, dan efek sampingnya atau efeknya adalah terjadilah perbedaan pendapat antar para ulama. Bisa jadi mereka berbeda pendapat dalam menilai status hadis dan seterusnya. Meskipun demikian, hadis yang dhaif menurut madhab Hanafiyah lebih didahulukan dibandingkan ra'yu. Karena kalau ra'yu, pendapat orang jelas bukan hadis. Tapi kalau hadis dhaif, ada dua kemungkinan bisa dhaif, diteliti lagi ternyata sahih. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qultu li abi, aku pernah bertanya kepada bapakku. Waqa'at lahu mas'alatun. Rajulun waqa'at lahu mas'alatun. Ada orang dia terjebak dalam satu masalah. Wa fil baladi rajulun min ahli al-hadisi fihi dha'fun wa fihi min ahli ar-ra'yi ayyuhuma yus'al? Qala la yus'alu ahlu ar-ra'yi. Dha'iful hadis khairum min qawiyir ra'y. Ada orang yang dia bertanya kepada Imam Ahmad, saya mengalami masalah, ya, atau ada orang yang mengalami masalah, dan di negerinya ada ahli hadis namun hadisnya dhaif, dan ada ahlu ra'yi, orang yang suka komentar dengan logika. Ayyuhuma yus'al, siapa di antara dua orang ini yang harus kita saya tanya? Qala, kata Imam Ahmad, la yus'alu ahlu ra'yi, jangan sampai kamu bertanya kepada ahlu ra'yi. Hadis yang dhaif lebih baik dibandingkan ra'yu yang kuat. Nah, karena hadis yang dhaif masih ada peluang apa? Jadi sahih. Dan ingat, penilaian sahih dan dhaif tadi ijtihad. Dan ijtihad itu bisa enggak berubah? Bisa. Makanya Syekh Al-Albani pernah membuat pernyataan, al-ilmu la ya'riful jumuda. Ilmu itu tidak kenal beku. Makanya orang kalau dia belajar sesuatu, hanya ini saja yang dipakai, satu ilmu, maka ini jumud. Ini kebekuan. Sehingga dalam menilai, hari ini dinilai dhaif, besok dinilai sahih, bisa enggak? Ya sangat mungkin, itu kan ijtihad. Lah kok mincle-mincle? Nek ngomong ya ora cetha, kudune satu saja kok sekarang. Esok dele, besok tempe, sore tempe. Oh, berarti kalau kayak gitu, semua ulama yang pendapatnya berubah mincle-mincle. Imam Syafi'i punya qaul, Qadim punya qaul, jadi nah, itu mincle-mincle berarti. Tapi kita tidak pernah menyatakan demikian. Kita menghormati mereka semua sebagai para ulama yang beristihad sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kalau misalnya mereka beristihad kok keliru, ya kita tetap mengakui ilmunya mereka, dan masalah kesalahan pribadinya itu urusan pribadi. Qala al-Barbahari rahimahullah, nulis kitab Sunan As-Sunnah al-Barbari. Alaika bil athari wa ahli al-athar wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Kata al-Barbari, wajib bagi kalian untuk mengikuti athar. Wa ahlul athar, dan mengikuti ahlul athar. Wa iyyahum fas'al, dan kepada mereka lah kalian harus bertanya. Tanyalah kepada mereka. Iyahum di sini apa? Iyahum di sini fungsinya apa? Ya? Maf'ul muqaddam. Alhamdulillah. Dia maf'ul muqaddam dan taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidu al-hasar. Taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidu al-hasar. Mendahulukan sesuatu yang harusnya di depan ditaruh harusnya di belakang ditaruh di depan, maka menunjukkan makna pembatasan. Sehingga nasihat dari Al-Barbahari, bertanyalah hanya kepada mereka, jangan yang lain. Dan kita sering menjumpai uslub seperti ini, metode seperti ini dalam gaya bahasa orang Arab. Objeknya dulu didahulukan. Ini air saya punya. Itu bahasa apa ini? Hah? Oh, mana? Itu mendahulukan apa itu? Predikat ya. Mendahulukan predikat. Nah itu taqdimul ma'mul 'alal 'amil. Yubidul hasam. Berarti yang punya air ini hanya saya. Nah. Itu meniru uslub Arab ya. Wa ma'ahum fajlis. Dan hanya kepada bersama mereka duduklah kalian. Wa minhum faqtabis. Dan iqtabis, tirulah. Tirulah minhum dari mereka. Ikutilah dari mereka. Iqtabasa yaqtabisu, iqtibas itu mengikuti apa adanya. Maka ada istilah iqtibas, itu ketika ada orang yang ngomong nyuplik Al-Quran atau nyuplik hadis. Nah, ini termasuk iktibas. Qala Syadz bin Yahya. Syadz namanya Syadz ya. Rahimahullah. Laisa tariqun أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار من سلك الآثار. Tidak ada jalan yang lebih أقصد yang lebih pertengahan berarti lebih lurus menuju surga dibandingkan jalan orang yang menempuh آثار menempuh dalil. Karena al-qasdu artinya tujuan, berarti dia berada di titik tengah dan itulah yang paling lurus. Dan jalan lurus atau garis lurus adalah, ada orang berpikir begini, surga itu kan banyak jalannya, kamu mau lurus, mau serong kanan, serong kiri, mau muter-muter dulu, mau zigzag, terserah, yang penting tujuannya sama. Ya, teori ini tidak selamanya benar. Karena garis yang terpendek yang menghubungkan antara dua titik adalah garis lurus. Karena itulah siratul mustaqim adalah garis yang terpendek yang menghubungkan antara seorang hamba dengan tujuannya, yaitu surga. Tapi kalau harus serong dulu, belok dulu, zigzag, wallahu alam sampai enggak ke surga. Enggak ada jaminan. Nah, dia serong ternyata serongnya kebablasan. Kemudian pertanyaan yang lain. Qala Al-Hasan bin Ali bin Khalaf rahimahullah. الله الله في نفسك عليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عنهم ridwanullahi ta'ala alaihim. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Faqallidhum wastarih wa la tujawizil athar wa ahlal athar. Wa la tujawizil athar wa ahlal athar. Kata Hasan bin Ali bin Khalaf, Allah Allah. Ini apa? Pernyataan untuk menunjukkan pegang betul-betul, ingat Allah, ingat Allah. Fi nafsika, pada dirimu. Wa alaika bil athar, wajib bagi kamu untuk menempuh athar. Wa ashabil athar, dan para pengikut athar, serta taklid kepada mereka. Karena agama itu dibangun di atas prinsip taklid. Maksudnya adalah taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa man qablana lam yad'una fi lamsin. Para ulama generasi sebelum kita, yaitu para sahabat, mereka tidak meninggalkan kita dalam kondisi fi labsin, dalam kondisi penuh dengan keraguan. Ada lubsin, ada labsin. Kalau lubsin artinya memakai. Kalau labsun artinya ragu. Faqallidhum, ikuti mereka, takliti mereka, wastarih, dan silakan istirahat. Jadi enggak usah melakukan riset. Riset untuk membuktikan akidah. Benar enggak? Besok akan ada Ya'juj Ma'juj. Terus itu tempatnya di mana? Coba kita cari-cari pakai riset. Untuk menggali tempatnya Ya'juj Ma'juj. Terus apa manfaatnya? Akhirnya malah keluar mall people. Manusia bawah tanah itu ya, kayak kadal. Dan tidak seperti itu. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu Bani Adam, sehingga mereka sama seperti kita, manusia, Bani Adam. Masalah rupa beda dia, wallahu a'lam ya. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu mancung-mancung untuk pesek-pesek, wallahu a'lam. Tapi mereka manusia, keturunan Adam alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Faqallidhum, ikuti saja mereka. Enggak usah pakai riset, wastarih, istirahatlah. Wala tujawizil athar, dan jangan melampaui dari athar. Wa ahlil athar, dan jangan melampaui ahlul athar. Jangan sampai kalian meninggalkan athar dan para pengikut athar. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, alaikum bi ashabil athari was sunan. Wajib bagi kalian untuk mengikuti ashabul athar dan ashabus sunan. Berarti berdasarkan pernyataan Imam Ahmad, athar dan sunan itu beda. Ada athar sendiri, ada sunnah sendiri. Berarti kalau athar itu kembali kepada para sahabat, sedangkan sunnah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, rubbama taqa'u fi qalbi an-nuqtata min nukatil qawmi ayyaman fala aqbalu minhu illa bishahidain adlaini al-kitabu was-sunnah. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, terkadang tertancap dalam hatiku an-nuqtah, satu noda, min nukatil qawmi, dari noda-noda masyarakat, ayaman, yang berhari-hari. Fala aqbalu minhu, maka saya tidak bisa menghadapinya illa bisyahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, beliau nyatakan, saya tidak akan terima kecuali dua saksi yang adil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk mengetahui apakah keputusan saya sudah benar atau belum. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, as-sunnatu indana athar. Sunnah menurut kami adalah athar. Ya. Dan keterangan tentang masalah ini masih sangat banyak. Imam Al-Barbari dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyebutkan banyak sekali. Namun penulis mencukupkan sampai di sini karena yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini selesai satu bab khusus ya, ittiba'ul athar wa adamul ibtida', berusaha untuk mengikuti athar dan tidak berbuat bid'ah. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.